jauhkanlah, rebahkanlah dirimu, lepaskanlah segala yang telah kau lewati. Bermimpilah, mimpi tentang diriku, jadikanlah sebagai bunga tidurmu yang jadikanlah sebagai